Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, as-salafus saleh sangat ketat dan begitu selektif dalam hal penghasilan. Apa yang dia kerjakan, apa yang dimakan, apa yang diminum, pakaian yang dia gunakan, dan segala sesuatu yang terkait dengan hidupnya. Ketat dan selektif. Apakah memang halal, layak dan pantas, ataukah haram, sehingga mesti dihindari dan harus ditinggalkan. Jadi tidak sembarangan, tidak juga asal-asalan. Bukan yang penting kenyang, yang penting bisa hidup. Itu justru urusan yang ringan dan mudah. Bagi mereka yang terpenting adalah apakah itu halal. Jika halal, iya, diterima dan dikonsumsi. Tapi kalau haram, betul-betul mereka menghindari. Oleh karena itu, Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah, beliau menyatakan, lam yanbul man nabula bil hajji wal jihadi wala bis sawmi wala bis salati, innama nabula indana man ya'qilu aish yadkhulu jawfahu. Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah, orang yang terhormat di tengah-tengah kami, itu bukan karena dia berhaji, bukan karena berjihad, bukan karena puasa ataupun salat. Orang yang terhormat itu bukan semata-mata dan bukan hanya telah melakukan ibadah-ibadah seperti yang tersebut tadi. Bukan. Innama nabula indana, orang yang terhormat menurut kami, man ya'qilu aish yadkhulu jawfahu, adalah orang yang betul-betul selektif memilih apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi. Dan itu bukan satu hal yang sifatnya ekstrim, bukan pula berlebih-lebihan. Mau makan, mau minum, mau terima uang, mau bekerja, dia pastikan terlebih dahulu itu halal ataukah tidak. Itu bukan sifat yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena efek dan dampak buruknya itu tidak bisa dikecilkan. Contoh kata, doa. Doa seseorang bisa ditolak karena apa yang dia makan haram. Harapan-harapan yang dia panjatkan dan dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tidak dikabulkan. Kenapa? Karena yang dia konsumsi adalah satu hal yang haram. Orang yang dalam keadaan musafir, perjalanan jauh, sudah dia angkat kedua tangannya dalam doa. Saat itu benar-benar dia dalam kondisi darurat. Sudah dia menghadap ke langit sana, tetapi apa? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dia berdoa seperti itu kondisinya, yang semestinya menjadi sebab-sebab dikabulkannya doa. Musafir, perjalanan jauh, kemudian dia betul-betul dalam kondisi darurat, memang kehabisan bekal, sudah dia angkat tangan, dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi makanannya haram. Yang dia minum haram. Pakaiannya juga dari barang yang haram. Bahkan sehari-hari dia makan dengan haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa doa-doanya itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu salah satu dampaknya saja. Doa tertolak. Kenapa? Tidak ketat dan tidak selektif memilih apa yang dia pakai, apa yang dia konsumsi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah, kana li Abi Bakrin ghulamun yukhriju lahu al-kharaja. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi. Aisyah itu bercerita dulu sahabat Abu Bakar, ayah kandungnya, bapaknya sendiri. Kata Aisyah, Abu Bakar itu dulu punya seorang budak yang bekerja di luar. Seorang budak yang bekerja di luar. Yukhriju lahul kharaja. Nanti tiap periode waktu tertentu, budak itu berbagi hasil dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ya'kulu min kharajihi. Artinya apa yang diberikan oleh si budak itu, hasil atau bagi hasil dari kerjanya, ya'kulu. Abu Bakar ya'kulu min kharajihi, itu dikonsumsi juga. Artinya dimakan oleh sahabat Abu Bakar. Faja'a yauman bisyai'in. Fa'akala minhu Abu Bakrin. Budak itu suatu hari datang. Membawa makanan. Fa'akala minhu Abu Bakrin. Sahabat Abu Bakar kemudian makan. Faqala lahul ghulamu. Budak itu kemudian menyatakan, atadri ma hadza? Apakah Anda tahu makanan ini apa? Faqala Abu Bakrin, wa ma huwa? Sahabat Abu Bakar bertanya, loh, makanan apa memangnya? Qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyati wa ma uhsinul kahanata illa anni khada'tuhu. Di masa jahiliyah dulu, kata budak itu, saya pernah melakukan praktek perdukunan untuk keperluan seseorang. Wama uhsinul kahana. Tapi saya sendiri gak tahu praktek perdukunan itu seperti apa. Illa anni khada'tuhu. Tujuan saya waktu itu cuma menipu orang itu. Membohongi. Karena memang banyak dukun yang ngapusi. Banyak dukun yang berbohong. Yang penting caranya dapat duit itu bagaimana. Artinya si budak ini mengaku dulu pernah menipu orang. Bagaimana dia menipu? Dia kesankan seolah-olah bisa mengerti praktek perdukunan. Padahal tidak. Falaqiyani fa'atani bidzalika. Fahadza allazi akalta minhu. Itu kejadiannya kan dulu. Tapi kemudian setelah itu dia bertemu dengan saya dikasih upah dari praktek perdukunan yang bohong-bohongan itu. Fahadza allazi akalta minhu. Ha, ini yang Anda makan. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanpa menyadari dan tanpa mengerti sebelumnya itu ternyata makan makanan dari hasil penipuan. Modus penipuannya bukan modus biasa lagi. Modus penipuannya itu modus perdukunan. Apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar? Fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Saat itu juga enggak perlu pikir panjang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memasukkan jarinya, tangannya ke dalam mulut. Korek-korek itu. Faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Pokoknya apa yang sudah ada dan masuk ke dalam perut itu dimuntahkan semuanya. Ini contoh dari as-salafus saleh yang menunjukkan bahwa seseorang yang selektif dan ketat dalam memilih pekerjaan, selektif dalam hal penghasilan, itu bukan satu hal yang berlebihan. Ini contohnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau melakukan seperti itu, memuntahkan dengan paksa apa yang sudah terlanjur dimakan. Karena beliau mengerti dan sangat paham makanan, minuman yang dikonsumsi padahal itu haram, dampaknya itu menakutkan. Bukan cuma di dunia, tapi diancamkan di akhirat nanti. Bukan hanya dia sendiri yang mengalami efek dan dampak itu. Bahkan bisa menyebar di anak dan istri. Bisa menyebar di anak dan istri. doanya menjadi tertolak. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan cobaan, musibah untuknya. Banyak dampak buruk yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, alhamdulillah, sangat beruntung seseorang yang akhirnya mengerti dan memahami bahwa makan itu tidak asal makan, minum itu tidak asal minum, bekerja tidak asal bekerja, penghasilan yang dia dapatkan bukan cuma asal penghasilan yang bisa didapatkan, bukan, tapi betul-betul dihitung, benar-benar ditimbang. Ini halal ataukah tidak? Ini haram ataukah tidak? Karenanya Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan fil mali thalathu khisalin. Kalau kita berbicara tentang harta, ada tiga hal yang mesti diperhatikan. Kalau kita sedang berbicara tentang harta, fil mali thalathu khisalin, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yanbaghi lil mali an yakuna asluhu min tayyibin. Yang pertama, harta yang dimiliki, harta yang diterima, pastikan itu halal ataukah tidak. Dikasih pekerjaan nih, bukan, mau gak kerja di tempat saya? Mau. Bukan seperti itu. Tapi dia pastikan terlebih dahulu kerja apa. Kerjanya yang baik ataukah tidak. Kerja itu tidak menghalangi dia beribadah. Atau justru setelah bekerja akan mengganggu ibadah. Dia pertimbangkan itu. Bukan asal kerja. Kalau dia bekerja, apakah ada unsur-unsur pelanggaran syariatnya yang tidak bisa dia hindari, tidak bisa dia siasati? Ataukah aman? Itu penting, kata Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Yanbaghi lil mal an yakuna asluhu min tayyib. Kita memiliki sesuatu, kita mempunyai harta, entah barang ataupun uang. Hal pertama yang harus diperhatikan, halal ataukah tidak. Kalau dia halal, alhamdulillah. Kalau tidak, tinggalkan. Fa in salima min hadhihi fayanbaghi lahu an yuaddi al-huquq allati fi malihi. Kalau dia sudah selamat dari poin yang pertama, maka seharusnya dia menyadari ada satu keharusan menunaikan hak-hak yang ada di dalam harta itu. An yuaddi al-huquq allati fi malihi. Karena setiap harta itu ada hak yang Allah tetapkan agar ditunaikan. Harta itu sendiri dan orang-orang yang terkait dengannya. Setiap harta yang Allah berikan harus ada zakat yang dikeluarkan. Zakat itu artinya kan pembersih. Jadi harta itu harus dibersihkan. Baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Yang wajib itu kita biasa mengatakan zakat mal. Untuk harta tertentu dalam jumlah yang sudah ditentukan batas minimalnya. Dan berapa periode waktunya itu yang biasa dibahas dalam zakat mal. Nisab, haul, Kemudian jenis harta yang dijadikan objek zakat. Itu harus dikeluarkan. Walaupun belum mencapai nisab, bukan kemudian, wah gak ada zakatnya kok harta yang saya punya. Tidak demikian, tetapi berapapun yang dipunya, harus menyadari bahwa, oh ada hak yang harus dikeluarkan. Yang membedakan kan besar kecilnya. Ukurannya pasti sudah ditentukan ataukah tidak. Itu yang membedakan. Tetapi yang perlu diingat bahwa apapun yang kita punya itu ada hak yang harus dikeluarkan. Belum lagi kalau terkait dengan hak-hak orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, peminta-minta atau pengemis. Orang-orang yang seperti itu jika berada di sekitar kita, mereka memiliki hak dari harta yang kita punya, tunaikan. Fa in salima min hadhihi fayanbaghi lahu an yakuna fi nafaqatihi laisa bimusrifin wala muqtirin. Kalau dia sudah tunaikan hak-hak itu, maka saat menggunakannya, tidak boleh berlebih-lebihan, musrifin wala muqtirin. Juga tidak boleh terlalu tahan tangan, pelit. Jadi kalau ada uang 100 ribu, ini aplikasi dalam contoh. Ada uang 100 ribu, pastikan uang ini halal apa enggak? Oh halal. Karena saya dapat uang 100 ribu ini, upah bekerja. Dari pagi sampai menjelang zuhur, saya disuruh membersihkan got, saluran pembuangan di belakang rumah. Rumahnya si A, bersihkan segala macam. Sampai jam 10:30 sudah dinyatakan bersih. Saya dikasih makan, saya dikasih minum. Sebelum pulang saya dikasih uang. Upah, sebagaimana yang sudah disepakati. Itu kan halal. Karena dia bekerja. Bekerja kepada orang. Setelah dapat uang 100 ribu, langkah yang kedua apa? Uang 100 ribu ini ada hak yang harus saya tunaikan ini. Dia berpikir, sudahlah saya infak 5 ribu. Atau saya ingin sedekah 10 ribu dari uang ini. Sudah dia sedekahkan 10 ribu. Sisa 90 ribu. Cukup sampai di situ? Masih belum. Uang yang 90 ribu ini tidak boleh dia gunakan secara boros. Secara boros. Dia membeli sesuatu padahal tidak membutuhkan. Dia membeli sesuatu hanya untuk gaya-gayaan. Bukan karena dia perlukan. Itu boros tuh. Wala muktirin, tapi juga jangan sampai pelit. Bahkan mendorongnya untuk berbohong. Kalau temu teman-temannya ada duit, enggak ada. Atau pas makan bareng-bareng dengan teman-temannya, yang lainnya nyumbang, oh, aku segini. Dia pura-pura enggak dengar. Apa sehabis makan kemudian, ntar ya aku tak ke kamar mandi dulu. Padahal karena dia modus saja supaya enggak ikut bayar. Harusnya dia manfaatkan, dia gunakan uang 90 ribu tadi untuk hal-hal yang baik, tanpa boros, juga tanpa pelit. Nah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, berbekal makanan halal, itu sangat penting untuk diperhatikan. Berbekal makanan halal, itu sangat penting untuk diperhatikan. Tadi sudah disebutkan bahwa dampaknya bukan cuma di akhirat nanti kan. Tapi dampaknya sudah mulai terasa saat masih di dunia. Dampaknya itu bukan hanya ke si pelaku, tetapi bisa jadi merambat dan menjalar ke keluarganya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau bercerita, waqaftu ala bazzazin bi Makkata ashtari minhu thawban. Saya pernah waktu di Mekah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, datang ke sebuah toko kain, ingin membeli baju. Faja'ala yamdahu wa yahlif. Si pemilik toko, pedagang kain itu, terlalu berlebihan memuji barang yang dia jual. Wa yahlifu, terlalu sering dia bersumpah. Orang kalau sudah berambisi untuk mendapatkan untung, laba sebesar-besarnya, tapi tidak didasarkan pada hukum syar'i, asal tabrak, asal hantam, enggak peduli itu halal haram. Ya begitu. Salah satunya apa? Terlalu berlebihan memuji barang yang dia jual. Dibuat bombastis. Dibikin, wah, barang ini, gak percaya. Coba aja tanya sama orang-orang tuh. Kalau gak beli rugi. Bagaimana caranya dia merayu-merayu supaya barangnya laku. Gak cukup sampai situ. Wayahlif, dia bersumpah itu menyebut nama Allah. Demi Allah, barang ini bagus. Demi Allah, barang ini murah. Demi Allah, kalau gak beli kamu rugi. Bersumpah dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah itu adalah ta'zim. Yang namanya bersumpah itu mengagungkan dan memuliakan. Tidak dilakukan kecuali untuk hal-hal yang besar. Sumpah itu tidak diucapkan kecuali untuk sesuatu yang sangat penting. Bukan dikit-dikit bersumpah. Apalagi dia memang berencana untuk menyalahgunakan sumpah. Misalkan ada ketentuan seseorang yang meminta sesuatu, dan dia bersumpah menyebut nama Allah, ya kita harus memberikan untuknya sesuai isi sumpahnya. Kita harus melakukan seperti apa isi sumpahnya. Kenapa? Karena dia menyebut nama Allah. Ada yang mensalahgunakan itu. Dikit-dikit sumpah. Demi Allah, ambilin sabun saya di sana. Ayo. Gitu. Oh enggak mau, aku udah bersumpah loh, udah menyebut nama Allah loh. Kamu enggak mengagungkan nama Allah. Kamu enggak memuliakan nama Allah. Nah, itu namanya menyalahgunakan. Ngambil sabun kok nyuruh orang lain, nyuruh temannya, baru dia sebut nama Allah dalam sumpahnya lagi. Kan enggak benar itu. Tapi kalau sesekali, itu karena memang penuh dengan pertimbangan, karena sangat penting dan darurat dia sebut, as'aluka billah. Wallahi. Saya mohon kepadamu dengan menyebut nama Allah. Demi Allah. Tolong nasihati saya. Misalkan. Ya udah dikasih nasihat. Tapi banyak orang tidak memperhatikan hal ini. Dikit-dikit sumpah. Termasuk pedagang kain yang ditemui Al-Hasan Al-Basri di Mekah. Fataraktuhu. Lihat orangnya seperti itu. Saya tinggal pergi. Enggak lagi tertarik untuk membeli. Cari tempat yang lain aja lah. Wa qultu la yanbaghi syira'u min mithlihi. Saya simpulkan tidak pantaslah membeli barang dari orang seperti dia. Washtaraitu min ghairihi. Lalu saya beli baju dari toko yang lain. Tsumma hajajtu ba'da dzalika bisanataini. 2 tahun kemudian saya berangkat lagi berhaji. Fawaqaftu 'alaihi, ketemu lagi dengan si pedagang kain. Falam asma'hu yamdahu wa la yahlif. Tapi sudah berbeda. Saya tidak lagi mendengar dia banyak-banyak memuji barang dagangannya. Bahkan saya tidak mendengar lagi dia bersumpah supaya laris dagangannya. Faqultu lahu alasta ar-rajul alladhi waqaftu 'alaihi mundzu sanawat. Begini, kemudian saya tanya orang itu, Anda kan orang yang 2 tahun lalu kita pernah ketemu kan, yang begini dan begitu. Qala na'am. Dia bilang, iya, itu saya. Qultu lahu ayyu syai'in akhrajaka ila ma ara. Duh, sekarang kok kamu berubah? Al-Hasan Al-Basri tanya, loh sekarang kamu kok berubah? Ma araka tamdahu wa la tahlifu. Kamu enggak memuji-muji barang daganganmu lagi. Kamu juga kok enggak sering-sering bersumpah. Faqala, pedagang kain itu kemudian bercerita. Kanat li imra'atun in ji'tuha biqalilin nazaratuhu wa in ji'tuha bikathirin qallalathu. Fanazarallahu ilayya fa'amataha. Begini, saya dulu punya istri. Kalau saya pulang, hasil yang saya bawa sedikit, dia sudah mencemooh. Dia sudah mencibir. Wa in ji'tuha bikathirin qallalathu. Di waktu saya pulang bawa hasil yang besar, uang banyak, apakah kemudian dia memuji? Tidak lagi mencibir dan mencemooh? Bukan. Qallalathu. Dia bilang itu sedikit. Akhirnya istri saya itu meninggal dunia. Fatazawwajtu imra'atan ba'daha. Saya menikah lagi. Fa'idha aratul al-ghadwa ila suqi akhadat bimajami'i thiyabi. Istri yang kedua itu, karena istri yang pertama meninggal dunia, kata pedagang kain, setiap kali saya mau berangkat ke pasar untuk berdagang, ujung-ujung pakaianku itu dipegang. Kepergiannya dilepas. Dipegang bajunya. Thumma qalat, dan selalu berpesan, ya fulan, ittaqillaha wala tut'imna illa tayyiban. In ji'tana biqalilin katsarnahu wa illam ta'tina bi syai'in a'annaka bimaghzilina. Kata istrinya sambil memegang ujung-ujung bajunya, baju suaminya, suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan sekali-kali engkau beri makan untuk kami kecuali yang baik dan halal. Kalau engkau pulang membawa hasil yang sedikit, bagi kami itu sudah sangat banyak. Sekalipun engkau pulang tidak membawa hasil sama sekali, a'annaka bimaghzilina, akan saya bantu dengan hasil jahitanku. Artinya apa? Di sana ada korelasi, ada hubungan antara penghasilan garis miring pekerjaan dengan kondisi rumah tangga. Ini gak bisa dipisah, gak bisa diputus. Saling terkait. Keluarga yang saleh, terdiri dari seorang suami yang saleh, istri yang salihah, kalau sudah punya anak-anak yang saleh dan saleh, itu akan membantu kemudahan di dalam bekerja. Itu menjadi sebab kelancaran usaha. Jadilah orang saleh, maka lancarlah usahanya. Allah akan bantu dia. Allah akan memudahkan untuknya. Allah akan selalu memberikan jalan keluar untuknya. Semua-semua kayaknya lenggang, lempang, begitu aja. Hampir-hampir tidak ada persoalan, hampir-hampir tidak ada masalah yang berarti. Coba lihat si istri. Yang kedua maksud saya. Salehahnya kan luar biasa. Tidak menuntut ini, tidak menuntut itu. Tapi yang terpenting halalnya. Yang terpenting adalah takwanya si suami. Beruntung seorang suami yang punya istri seperti ini. Sangat beruntung sekali. Karena tidak sedikit, bahkan kita bisa bilang banyak, bisa pula kita katakan dominan, rata-rata. Seorang istri itu menuntut. Ingin inilah, ingin itulah. Bahkan melebihi apa yang dia perlukan. Lebih-lebih lagi kalau dia gak belajar agama. Lebih-lebih lagi kalau dia tidak memiliki ilmu syar'i, habis sudah si suami. Menuntut, mengancam, itu yang dilakukan seorang istri. Sehingga mendorong suami untuk tidak lagi selektif memilih. Membuat suami gak ambil pusing lagi. Yang penting dapat duit. Haram gak peduli. Contohnya kan banyak itu. Contoh yang paling mudah ya. Istri-istri para koruptor. Ternyata salah satu faktor yang membuat seseorang itu berani melakukan praktek korupsi dan suap karena tuntutan dari istri. Istrinya minta ini, istrinya minta itu. Padahal kalau cuma mengandalkan gaji gak cukup. Mengandalkan gaji gak bisa menutupi apa yang diinginkan istri. Sudahlah, daripada dia ribut sama istri, kutip sana, kutip sini, potong sini. Markup sana, markup sini. Nih, buat kamu. Itu banyak terjadi demikian. Masa papa gak dapat apa-apa. Kan proyeknya gede nih. Mama juga pengen dibeliin ini, dibeliin itulah. Mikir dia. Kalau gak kuat agamanya, ya udah dikasih, dipenuhi apa yang dituntutkan oleh istrinya. Terjatuhlah dia dalam dosa. Tetapi ketika seorang istri tipenya salihah, apa yang diberikan itu yang dia terima. Apa yang dikasihkan itulah yang dikelola. Setiap kali suami pergi, akan pergi untuk bekerja, dia tidak sungkan untuk menitip pesan suamiku, ittaqillah wala tut'imna illa tayyiban. Suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah. Takut kamu kepada Allah. Tolong jangan kasih kami makan kecuali yang halal. Kecuali yang baik-baik saja. Sehingga konsekuensinya ketika pulang nanti bawa hasil sedikit. Tidak mengapa, itu bagi kami sudah banyak. Bahkan sekalipun engkau nanti pulang tidak membawa hasil apa-apa, tidak masalah. Saya bisa menjahit. Saya akan membantumu. Artinya si istri juga siap untuk bekerja. Semampunya. Dalam batasan-batasan syar'i tentunya. Kerja di rumah dia. Ya, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri kita adalah istri yang salehah, yang salah satu sifatnya seperti yang digambarkan dalam cerita tadi. Terima apa adanya dengan kesederhanaan. Maka dalam suatu keluarga mestinya dibentuklah alam berpikir seperti keluarga tadi. Si suami dia dengan apa namanya, dengan berterus terang, dengan niat yang benar, bukan untuk menghindari tanggung jawab, bukan karena tidak mau repot, bukan, karena memang itu prinsip hidup. Dia bilang sama istrinya, dia katakan kepada anak-anaknya, kalau dia sudah punya anak, kalau masih pengantin baru, ya dia sampaikan kepada istrinya, "Dek, kita mulai semua dari nol. Kita mulai semua dari nol. Ayo kita startnya dari awal. Setahun, dua tahun, tiga tahun, tantangan kita berat. Kita tidak mau merepotkan orang tua, dan jangan sampai kita bergantung pada mereka. Supaya kisah hidup kita lengkap. Bukan hanya dimulai dari angka 5, tetapi kita mulai dari angka 0. Saya bercita-cita hidup dan menghidupimu, artinya memberikan nafkah, itu semua dari hal-hal yang halal. Saya janji itu. Dan kita mohon kepada Allah untuk dibantu. Walaupun saya jadi kuli kasar, meskipun saya menjadi buruh lepas, akan saya lalui itu. Saya tanggung jawab. Akan saya lakukan apa saja yang penting kamu bahagia. Tapi saya minta, fahamilah saya, bahwasanya prinsip yang saya pegang, hanya yang halal saja yang saya berikan. Jadi, mungkin tidak banyak, mungkin tidak berlimpah, barangkali tidak semua yang engkau inginkan kemudian terwujudkan. Tapi yakinlah, apa yang saya dapat itu halal. Itu kan sebuah konsensus. Sebuah kesepakatan. Dari awal sampaikan aja. Si istri juga mengimbangi. "Mas, Kang, saya senang punya suami seperti engkau. Itulah laki-laki yang sesungguhnya. Laki-laki sejati. Itu yang saya inginkan dan saya mimpi-mimpikan selama ini. Punya suami seperti engkau. Saya sebagai istri berjanji tidak akan menuntut di luar kemampuanmu. Akan saya dampingi dirimu, saya akan setia bersamamu. Kalau engkau bisa makan, baru aku ikut makan. Kalau engkau bisa minum, aku akan ikut minum. Tapi kalau engkau tidak bisa, tidak makan, akan aku temani juga gak akan makan." Misalkan begitu, itu sebuah konsensus. Yakinlah bahwa dengan konsensus, dengan kesepakatan seperti itu, justru menjadi sebab Allah membukakan jalan keluar. Justru itu menjadi sebab Allah melancarkan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka sama sekali. Itu kesepakatan untuk hanya menerima yang halal dan halal saja. Maka perlu dikoreksi itu. Usahamu, pekerjaanmu, bisnismu perlu dikoreksi. Jika ada kendala, jika tidak berkembang-kembang juga. Jika jika hanya jalan di tempat. Kok gak berkembang-berkembang sih? Coba cek dulu ke keluarga ini. Ini gimana kita nih ya? Usahanya Abi kok kurang lancar. Coba kita koreksi di tengah keluarga sendiri. Apa yang perlu diperbaiki dulu ini? Mungkin ibadah kita, kesalehan kita. Mungkin kita masih belum apa namanya? Belum betul-betul lepas dari satu bentuk maksiat. Kok pengaruhnya ke usaha ya? Nah, itu dikoreksi. Nah, sebaliknya juga. Setiap penghasilan itu akan berdampak pada keluarga. Kalau yang diberikan itu halal-halal dan baik-baik saja, akan membantu terwujudnya keharmonisan rumah tangga. Tapi kalau penghasilan yang didapatkan dan itu diberikan untuk keluarga, sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk, itu akan terlihat dampaknya. Uang riba misalkan. Sepanjang hidupnya pokoknya, dia punya prinsip paling enak itu deposito. Dapat duit, kumpulin, masukin di bank, deposito. Tiap bulan dapat deposito, tiap bulan dapat deposit, deposit, deposit. Itu yang dia berikan untuk keluarganya dimakan. Atau dia menjadi rentener. Bank pelecit. Dia ngasih utang ke orang, nanti ke orang-orang itu melunasi dengan ada tambahan. Praktek seperti itu kan sangat banyak sekali. Praktek-praktek nawarin apa, memberikan hutang, ya. Memberikan piutang, tapi ternyata riba. Sekolahkan STNK, sekolahkan BPKB, ya kan? Semuanya disekolahin. Maksudnya apa? Dikasih uang pinjaman, tapi nanti baliknya lebih. Itu banyak sekali. Di pasar-pasar, di perumahan-perumahan, di kantor-kantor, bahkan sekarang online. Namanya PIN. PIN? Oh, tahu juga ya. Namanya pinjol. Mana Ustaz Abdurrahman Bojong tadi malam itu? Mana? Abdurrahman Bojong. Pinjol itu apa? Bukan pinjong. Kalau pinjong, pinjaman bojong. Ini pinjol. Pinjaman online. Itu pinjaman online. Pinjam 2 juta, bayarnya 22 juta. Loh, uang dari mana? Berapa waktu yang lalu coba? Berapa yang ditangkap, digerebek sampai di Jogja sana? Di Sleman, di tempat kita. Digerebek pinjol itu, pinjaman online. 10 juta jadi puluhan juta, yang 1 juta jadi belasan juta. Dimakan itu. Waliyazubillah. Kalau uang semacam itu yang diberikan untuk anak istrimu, maka wajar-wajar sajalah. Ya memang begitulah. Kalau kemudian istri dan anakmu gak bisa diatur. Kalau kemudian istrinya selingkuh, kemudian istrinya berkhianat, itulah hukumannya karena yang diberikan untuk istrinya adalah penghasilan yang haram. Anak-anaknya susah diatur. Anak-anaknya membuat malu. Mencoret nama baik keluarga. Harus berbenah itu. Mungkin uang yang diberikan untuk mereka itu tidak halal. Tidak halal. Akan tiba saatnya di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia makan, halal ataukah haram, dia tidak peduli lagi. Nah, oleh karenanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Sufyan ats-Tsauri rahimallahu taala mengatakan, alaika bi'amalil abtali al-kasbu minal halali wal-infaqu alal iyali. Kata Sufyan ats-Tsauri, alaika bi'amalil abtali. Pilihlah pekerjaan seorang pahlawan, seorang pemberani, seorang kesatria. Itu sifat kesatria adalah al-kasbu minal halali. berpenghasilan yang halal. Wal infaqu 'alal 'iyali. Dan bersungguh-sungguh untuk menafkahi keluarga. Ya, menjadi tulang punggung mereka. Jangan mengeluh. Jangan merasa berat. Jangan merasa terbebani. Tapi yakini bahwa itu adalah ibadah. Itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian adik-adikku, para santri, talabatul ilmi rahimakum hafizakumullah. Sekarang kalian enggak usah mikir yang seperti itu. Wah, berarti kita harus kerja apa ya besok? Enggak. Itu mah gampang. Yakini saja apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang himmatuhu al-akhirah, barang siapa yang cita-citanya itu akhirat. Siapa yang cita-citanya akhirat, akan Allah beri kekayaan hati. Ya. Allah akan berikan dia kekayaan hati. Dunia itu yang akan lelah mengejar-ngejarmu. Walaupun kamu gak mau, kamu itu akan dikejar-kejar dunia. Padahal wahiyya raghimatun, padahal dunia itu gak suka dengan kamu. Kamu dikejar-kejar nantinya. Yang namanya pekerjaan, yang namanya proyek, yang namanya tawaran uang ini dan itu. Sampai-sampai kamu akan merasa itu ujian. Kenapa? Di balik tawaran-tawaran itu, ada nafsu juga yang tersimpan. Ada ambisi juga yang mengiringi. Kalau tidak selektif dan tidak kuat imannya, terbawa futur akhirnya. Itu. Tapi kalau niatmu sudah dunia, kau kejar-kejar dia, belum tentu juga, bahkan pasti tidak akan mendapatkannya. Sudah capek, dapatnya sedikit. Dapatnya yang sesuai Allah tentukan. Tidak seperti apa yang kita angan-angankan. Udah, sekarang belajar dulu. Konsentrasi, talabul ilmi. Berprasangka baik kepada Allah. Rezeki itu sudah diatur. Rezeki itu sudah diatur. Udah, berprasangka baik aja. Baik. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita agar bisa ketat dan selektif di dalam hidup ini, mendapatkan yang halal-halal. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.